sesuatu darimu baik padaku. Hanya saat aku tahu rahasia burukmu berbalik dariku. Saat aku jatuh, saat aku butuh orang lain. Teman kekalian, musuh kekalian, ku tak mengerti. Sedikit menghina tentang semua apa yang kulakukan. Teman kekalian, musuh kekalian, ku tak peduli. Tapi kalian semua munafik. It's time to manage your anger and get rocked with Captain Jack.